paksakan. Kau harus mengajak aku berkencan, tapi maumu sendiri. Tapi memang kita suka semua karena rasa cinta. Pernahkah dulu aku meminta gaun pengantin berenda biru? Pernahkah dulu aku meminta kita bersumpah di depan penghulu? Walau tanpa restu kedua orang tua, rela aku rela demi kamu. Tapi setelah diri berkorban seutuhnya untukmu, tega kau lakukan itu, tinggal serumah dengan yang lain. Jangan kedua.